Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada hari ini kita masih terus mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan keimanan kita bertambah, wawasan kita tentang keislaman pun bertambah luas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 121, wala yunfiquna nafaqatan shaghiratan wala kabiratan wala yaqtauna wadiya wala yaqtauna wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Dan mereka tiada menafkahkan suatu nafkah yang kecil, dan tidak pula yang besar, dan tidak melintasi suatu lembah, melainkan dituliskan bagi mereka amal soleh pula, karena Allah akan memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini masih terkait erat dengan ayat 120 sebelumnya, yaitu tentang kondisi perang Tabuk yang begitu menyedihkan dan begitu mengenaskan. Karena apa? Karena memang suasana udara yang begitu panas sehingga sangat membuat kita sangat haus, dan kondisi jalan yang tidak bersahabat karena panas di gurun pasir, tentu saja debu-debu bertebangan, ini juga menyesakkan pernapasan sehingga timbul sakit ispa di antara para sahabat yang ingin berperang. Di samping itu juga jarak yang begitu jauh, perbekalannya begitu minim, kondisi air yang begitu sedikit, maka ditemukan bagaimana sangkingkan sedikitnya itu unta yang seharusnya dibawa untuk mengendarai membawa barang-barang atau serdadu, akhirnya harus disembelih hanya untuk mengambil air minum yang ada di dalam tubuh unta itu. Ini bagikan bagaimana kehausan yang sudah sangat begitu mencekam. Dan Syekh Muhammad Mutawalli Sa'ruy sering mengilustrasikan bahwa manusia itu tidak tahan minum kalau misalnya sudah 2 hari berturut-turut tidak minum. Inilah yang dilakukan oleh sahabat Nabi dan Nabi Muhammad pada waktu perang Tabuk, sehingga dia harus menyembelih unta bukan untuk diambil dagingnya, tapi untuk diambil air yang ada di dalam tubuh unta. Karena kita ketahui bersama bahwa unta dapat menampung air dalam kapasitas yang begitu banyak. Dia dari situlah kita menemukan istilah tangki dalam kendaraan bermotor, baik roda 2 ataupun roda 4, belajar dari unta yang dapat menampung bahan bakar air yang untuk konsumsi dia selama perjalanan padang pasir. Itu yang kemarin. Pada hari ini kita menemukan selain kondisi yang haus meletihkan, di sini Allah juga menemukan tidak saja kondisi Tabuk itu kita harus berkorban fisik, tetapi juga menemukan materi. Ada sedekah yang harus dikeluarkan, ada infak, ada pembelanjaan yang harus ditanggung oleh serdadu, mujahid, suhada masing-masing. Setiap orang harus memiliki bekal untuk pergi ke sana. Sudah tidak diberi akomodasi dan konsumsi, malah harus bayar sendiri lagi. Ini merupakan pengorbanan yang begitu besar. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang lalu juga mengatakan semua itu tidak sia-sia, dinilai sebagai amal soleh dan Allah akan membayarnya. Di sini sekali lagi ditegaskan bahwa itu juga merupakan bagi bersedekah, baik besar ataupun kecil, tetap dinilai sebagai amal soleh dan Allah akan membalasnya. Tidak saja balasan itu setimpal, tetapi lebih baik lagi, ahsana, terbaik. Kita memberikan kecil, Allah membayarnya besar dan banyak. Maka nu ya malun. Ya, seperti iya. Ayat kita pada hari ini merupakan informasi dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk meningkatkan semangat dari diri seorang muslim secara khusus dan manusia secara umumnya, bahwa permasalahan kita yang paling utama untuk tidak mampu bergerak adalah terkadang tidak tahu. Ketika dia sudah tahu, dia tidak yakin. Nah, disinilah melalui informasi ini Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan pengetahuan dan juga keyakinan dalam diri seorang muslim. Apakah pengetahuan itu pengetahuan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas segala perbuatan baik, infak ya, usaha keras melintasi lembah-lembah untuk pergi berperang. Kalau kita sekarang ini membersihkan rumah, membersihkan got ya, menanam pepohonan, menuntut ilmu dan sebagainya, itu semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini satu informasi pengetahuan bahwa Allah melihat apapun yang kita kerjakan. Jadi kalau baik kita kerjakan, itu tidak akan pernah terlepas dari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Nah, permasalahan lainnya adalah bahwa ketika orang banyak tahu, semua orang tahu belajar itu baik, semua orang tahu menanam itu baik, semua orang tahu membersihkan sungai itu baik, menjaga pengairan ya, got-got ya, membersihkan sampah di depan rumah itu adalah baik. Tapi banyak yang tidak yakin akan kebaikan tersebut ya. Semua banyak orang tahu tapi tidak yakin. Di sinilah Allah menanamkan bahwasanya Allah akan membalas perbuatan baik itu. Jadi ketika tidak ada pengetahuan, Allah memberikan pengetahuan. Ketika ada perasaan keraguan di dalam jiwa, Allah kembali meyakinkan kepada kita bahwa apapun perbuatan baik yang kita lakukan itu akan mendapatkan penghargaan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, wala yumfikuna nafaqatan saghiratan wala kabiratan, harta yang dimiliki itu seberapa lama kita pegang ya. Kalau tidak satu saat itu hilang ya. Kalau kita lihat berita sekarang ini, banyak sekali rumah yang terbakar ya, pencurian dan sebagainya. Mungkin pada satu saat ketika kita berada dalam kejayaan, harta yang begitu berlimpah, uang deposito yang begitu banyak, nyawa dicabut oleh Allah, harta itu mau di, apakah akan kita bawa ke dalam kuburan? Apakah kita akan bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ya, sedangkan Allah sudah menyatakan lau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mislahu laftadu bihi ma tuqbila anhum. Seandainya orang-orang yang zalim itu ma memiliki harta setinggi seluas langit dan bumi untuk dijadikan sebagai tebusan agar mereka lolos dari neraka, tetap tidak akan diterima. Jadi jangan sampai menunggu hari la bai'un fihi wala khullah, tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persaudaraan. Selagi masih di dunia, pergunakan kesempatan yang ada. Harta kalau dinafkahkan itu akan membuat jiwa lebih tenang. Kalau dia diberikan ya untuk kebaikan, akan membuat harta itu akan menjadi berkembang. Tapi sekali lagi permasalahannya, banyak di antara kita yang tidak yakin dengan itu. Iya, semangat berinfak, semangat bersedekah, semangat memberi zakat itu merupakan semangat yang ditanamkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap misi kerja umat Islam di bumi ini. Lizzakati fa'ilun. Dia bekerja membanting tulang dengan orientasi agar dia bisa membayar zakat. Yeah. Ini merupakan cita-cita mulia. Masyaallah. Anda bekerja untuk apa? Supaya bisa menunaikan ibadah haji. Ini cita-cita mulia. Jadi jangan berpikir, ya Pak, saya umur 70 baru bisa berangkat haji, sementara kerajaan Saudi Arabia sudah menutupnya di usia 65 tahun. Bukan itu. Waktu muda Anda pernah gak bercita-cita untuk menunaikan ibadah haji? Jadi canangkan itu dan tancapkan dalam jiwa, saya bekerja untuk dapat menunaikan ibadah haji, insya Allah akan tercapai. Tapi begitu dipikir, ah memang ada uang saat ini 20 juta, kalau saya tabung saat ini mungkin 4 tahun kemudian saya berangkat haji. Tetapi kalau saya depositokan atau saya putar, ini kan lebih besar lagi. Yeah. Inilah yang membuat, apakah dia bekerja berorientasi untuk dapat membayar zakatkah, atau dapat untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima kah, atau untuk berinfak, atau untuk bersedekah. Inilah orientasi-orientasi yang seharusnya tidak ada kata nanti. Karena memang inilah visi-misi Muslim dalam bekerja. Jadi visi misinya bukan sekedar saya berinvestasi, sudah punya satu rumah, memiliki dua rumah, sudah punya dua rumah, bagaimana rumah sewanya jadi 10, sudah punya satu rantai, bagaimana dua rantai, dua rantai, bagaimana 10 rantai. Anda tahu Mbah Surip yang baru saja meninggal, memiliki 9 miliar, habis itu dicabut Allah nyawanya, dan belum menikmati 9 miliar itu. Saya rasa lebih baik Anda yang memiliki saat ini, untuk berbuat maksimal dengan potensi yang ada pada saat ini. Telur hari ini lebih baik daripada ayam di esok hari. 100 rupiah yang ada hari ini lebih baik dari 9 miliar yang esok hari. Karena 9 miliar yang esok hari bukanlah milik Anda. Boleh jadi milik warisan yang ahli waris yang Anda yang apa yang menjadi hak dia. Iya, benar sekali bahwa terkadang sikap manusia ini dia selalu membatasi dirinya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan atas segala sesuatu. Dia punya kesempatan untuk haji tapi dia batasi diri, depositokanlah sebagaimana kata Ustaz Jenal tadi, sehingga akhirnya keluasan dan kemudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak lagi Allah berikan kepada dirinya ketika usia sudah lanjut, tidak lagi mampu melaksanakan haji, atau usia untuk bagi para pelaksana haji itu sudah dibatasi oleh pihak Arab Saudi dan kendala-kendala lainnya. Jadi pergunakan kesempatan itu tadi yang paling penting dan yang disampaikan oleh Ustaz Jenal. Pergunakan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Ketika selagi kesempatan berbuat baik itu ada, maka lakukan. Jangan berpikir nanti, karena kita tidak pernah tahu apakah nanti kita akan mampu melakukannya. Ketika kesempatan untuk belajar itu masih ada, pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, kata orang, kalau orang yang masih kecil itu ibarat mengukir di atas batu. Kalau orang sudah tua belajar, mengukir di atas air. Tapi masih banyak juga orang yang menyia-nyiakan hal ini. Betapa banyak di antara para pemuda kita yang tidak memanfaatkan masa mudanya, kesempatan mudanya untuk belajar. Dia berpikir nanti kalau sudah sukses baru belajar. Itu nanti kalaupun ada, tapi pada saat tidak ada, betapa ruginya kita sebagai manusia yang sudah diberikan kemudahan dan keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa nanti yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah pada saat Allah bertanya, mana umurmu, mana masa mudamu sudah engkau habiskan untuk apa? Umurmu sudah pergunakan untuk apa? Hartamu didapat dari mana dan pergunakan untuk apa? Itulah pertanyaan nanti akan kita jawab ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah, suatu hal yang menarik dari ayat 121 dari surat At-Taubah ini, Allah menggunakan kata-kata kutiba lahum. Dan ayat sebelumnya juga Allah menggunakan kata-kata illa kutiba lahum. Ada kutiba lahum, ada kutiba alaikum. Puasa disebutkan kutiba alaikum. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepada kamu berperang. Sementara di sini kutiba lahum. Ada beda antara kutiba li dan kutiba ala. Kutiba ala itu merupakan beban, itu merupakan masyakoh, itu merupakan suatu hal yang berat. Puasa itu berat, perang itu berat. Makanya konsekuensinya as-sawmuli wa ana ajzibi, karena konsekuensinya berat, maka Allah yang membayarnya. Karena kita tidak tahu, walaupun akhirnya misalnya kita tidak tahu manfaatnya. Sementara infak yang pada hari ini atau kehausan, keletihan di jalan itu, semuanya manfaat positifnya kembali kepada pelakunya. Maka disebutkan kutiba lahum. Apa-apa yang kamu infakkan itu dampak positifnya bukan untuk orang lain. Anda berbuat baik, dampak positifnya bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Ini merupakan renungan bagi kita semua. Ketika kita berbuat baik, jangan berpikir kok orang lain tidak mengikuti saya, kok saya tidak dipuji. Yakinlah ketika kita berbuat baik, kutiba lahum, kebaikan itu kembalinya pada diri kita sendiri. Di dunia kita mendapatkan manfaatnya secara langsung, di akhirat Allah mengganjarnya berlipat ganda. Ahsanu ma kanu ya'malun, lebih baik dari apa yang pernah kita kerjakan di dunia. Saya Jenal Arifin bersama dengan Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita kaji untuk tetap semangat berinfak dapat terus kita jalankan, tidak saja di bulan Ramadan tetapi di bulan Syawal dan di bulan-bulan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.